semuanya itu dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk disanjung, yang pantas untuk dipuji Allahu Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita berasal dari hamba yang sangat lemah. Tidak pantas untuk disanjung dan dipuji ketika kita mendapatkan kekuatan. Kita adalah, kata Allah Jalla wa'ala, dal, orang yang tersesat. Yang memberikan hidayah adalah Allah Jalla subhanahu. Kita adalah orang yang telanjang. Yang memberikan pakaian adalah Allahu Jalla Subhanahu. Kita adalah orang yang lapar. Yang memberikan makanan dan minuman adalah Allahu Jalla wa'ala. Lalu dari pintu mana? Dari pintu yang mana kita pantas untuk disanjung dan dipuji barakallahu fikum? Kalaupun datang sanjungan dan pujian karena kebaikanmu, jangan engkau yang mengharapkannya. Anda menginginkan sanjungan dan pujian dari orang lain karena kebagusanmu, karena kebaikan akhlakmu, karena kedermawananmu, karena ketawadduanmu, dan seterusnya. Engkau berharap itu adalah bushra, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Jalla wa'ala buat dirimu sendiri. Namun bukan engkau yang mencarinya, bukan engkau yang mengejarnya. Yang kau harapkan adalah sanjungan dan pujian dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas dan patut untuk disanjung dan dipuji. Segala kebaikan yang kita dapatkan di dalam hidup datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Allah tidak meminta, Allah tidak menuntut subhanahu wa ta'ala untuk kemudian kita bisa membalas budi yang besar tersebut di dalam hidup. Allah Jalla wa'ala hanya meminta agar kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan melalui pintu ibadah sebagai tugas dan amanat yang paling besar buat kita dari Allah Jalla subhanahu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tugas yang besar ini menjadi pintu yang paling tinggi dalam mewujudkan kesyukuran kepada Allah Jalla subhanahu. Semua jenis ibadah itu merupakan bentuk dan pintu kesyukuran yang paling tinggi terhadap segala apa yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kesyukuran hamba kepada Allah Jalla fi'ula. Termasuk barakallahu fikum, wujud ibadah yang kita sedang kerjakan pada hari ini. Duduk di rumahnya Allah Jalla wa'ala. Menghadiri majlis mudhaqarah. Menghadiri majlis ilmu. Menghadiri majlis zikir. Ini termasuk dari ibadah-ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan termasuk barakallahu fikum al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Majlis taqarrub ila Allah Jalla subhanahu. Majlis ilmu barakallahu fikum. sehingga apa yang engkau harapkan untuk mendapatkan darinya merupakan nilai dari ibadah sesungguhnya yang engkau telah memetiknya, tapi itu harus dilandasi oleh dasar keikhlasan, keinginan untuk mencari ridhanya Allah Jalla wa'ala semata. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, barakallahu fikum, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ilmu tidak ada bandingan atau tidak ada sesuatu yang menjadi pembandingnya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang akan bisa sebanding dengan ilmu, kata al-imamu Ahmad rahimahullah. Mata. Kapan ilmu itu menjadi harta yang paling berharga, yang paling berguna, yang menguntungkan bagi pemiliknya? Mata. Kapan hal itu terjadi? Beliau barakallahu fikum mengatakan, liman sahhat niyatuhu. Bagi orang yang bagus niatnya, bagi orang yang baik niatnya, bagi orang yang benar niatnya. Qalu, murid al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala bertanya kepada beliau, qalu, wa kaifa tasihun niyatu ya Aba Abdillah? Murid-murid al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala bertanya, bagaimana niat itu menjadi baik dan bagus ya Aba Abdillah? Kunyah al-imamu Ahmad rahimahullah. Wa kaifa tasihun niyatu ya Aba Abdillah? Bagaimana niat kita di dalam duduk belajar mengkaji agama Allah Jalla Subhanah menjadi baik? Qala rahimahullahu ta'ala, al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan jawaban, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk mengangkat dan menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Dia berniat untuk mengangkat dan menghilangkan kebodohan barakallahu fikum yang ada pada dirinya. Dan juga berniat membantu orang lain untuk mengangkat ketidaktahuan dan kebodohan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa idza qala qa'il, bagaimana barakallahu fikum jika seseorang bertanya kepada kita, bima yakunul ikhlasu fi talabil ilm? Bagaimana akan bisa terwujud keikhlasan itu di dalam barakallahu fikum belajar ilmu? Dan saya menyangka dari ikhwanuna datang menempuh masafah ba'idah, perjalanan yang jauh barakallahu fikum, untuk kita sama-sama duduk mudzakarah, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, memberikan barakallahu fikum apa yang telah disebutkan di dalam syariat untuk mengejar keselamatan, mencari kebahagiaan, mencari kebaikan, datang dari tempat yang jauh. Saya mengajak kemudian untuk kita mengoreksi. Karena bila landasan ini tidak ada pada diri kita, baik saya yang menyampaikan ucapannya, para ulama barakallahu fikum, atau bimbingan-bimbingan mereka, begitu juga ikhwanuna wa akhwati fillah hafizakumullah yang mendengarkan dan menyimaknya rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap sama-sama meraih nilai dari Allah Jalla wa'ala. Kita bersama-sama untuk melakukan taqarrub melalui majlis ini kepada Allah Jalla subhanah. Tentu bila kita jadikan bahwa ini pintu taqarrub kepada Allah Jalla subhanah, nilainya barakallahu fikum akan bertambah kepada dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa mathala dhalik, Al-Imam Sa'di rahimahullah mengumpamakan, mempermisalkan seseorang yang berdoa kepada Allah Jalla subhanah, yang ada pada benaknya, yang ada pada keinginannya dan harapannya, doa yang dia ucapkan dan permintaan yang dia utarakan agar segera berharap untuk diterima segera oleh Allah Jalla wa'ala, itu adalah kebajikan dan kebaikan, keikhlasan barakallahu fikum. Tapi jikalau dia bangun permintaannya ini dengan niat taqarrub kepada Allah Jalla subhanah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala melalui tangan yang ditengadahkan, meminta segala-galanya dari Allah Jalla wa'ala, kalau itu diiringi dengan niat at-taqarrub, melakukan pendekatan kepada Allah Jalla subhanah, maka nilai ketaatan yang dia sedang lakukan akan lebih bertambah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, inilah yang sering luput, bahwa setiap ketaatan yang kita kerjakan, kita duduk di majlis ilmu, kita tampil barakallahu fikum mengajarkan ilmu, membimbing istri kita, membimbing anak kita, hidup bersama istri kita, idkhalus surur, memasukkan barakallahu fikum kebahagiaan ke dalam qalb-qalb mereka, semuanya itu adalah ibadah kepada Allah. Namun jarang kita mengingat bahwa ini adalah taqarrub engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Bentuk pendekatan dirimu kepada Allah Jalla subhanah. Benar, usaha yang engkau lakukan ini adalah ketaatan. Usaha yang engkau lakukan ini adalah ibadah. Minal ibadah. Tetapi adakah pada dirimu keinginan untuk dekat melalui kepada Allah, melalui ibadah-ibadah ini barakallahu fikum. Kalau itu yang ada, kalau itu yang membarengi ketaatan kita, maka nilainya akan bertambah dari sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Sampai-sampai engkau ingin membahagiakan batiniah istrimu, itu adalah ibadah. Niatkan taqarrub kepada Allah Jalla subhanahu. Semuanya akan mendapatkan nilai tambahan min Rabbina Jalla subhanahu. Falidhalika unzil nafsi wa iyyakum. Ikhwani wa ummahat, mungkin banyak yang datang bersama keluarganya dari tempat yang jauh. Kita bersama-sama meniatkan taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala melalui majlis barakallahu fikum zikr ini, melalui majlis talabul ilm ini. Kita berharap ada nilai tambahan lagi dalam keikhlasan kita, kedekatan diri kita dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyira al-ikhwa wal-akhwat, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Fa'in su'il, kalau engkau ditanya, atau kita ditanya, bagaimana caranya kita bisa mewujudkan keikhlasan di dalam talabil ilm. Ajaba dhakal imamu al-mubajjalu al-faqihu al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala yakulu yakunu bi umurin. Itu akan bisa terlaksana dan terhasilkan keikhlasan di dalam belajar ilmu bi umurin, dengan beberapa perkara dan beberapa hal. Yang pertama, antanwiya bidzalika imtithala amrillahi liannallaha ta'ala amara bidzalika. Pertama, kata beliau, engkau berniat ketika engkau belajar ilmu itu, mendatangi majlis ilmu yang sangat jauh tempatnya, anda berniat untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Antanduya bidzalika imtithala amrillahi subhanahu wa ta'ala. Karena dia Allahu Jalla wa'ala lah yang telah memerintahkan untuk menuntut ilmu. Wa dalilu ala dhalik, kata beliau, firman Allahu Jalla wa'ala di dalam surat Muhammad. Firman Allah Jalla subhanahu di dalam surat Muhammad. Qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Berilmulah engkau, belajarlah engkau tentang kalimat la ilaha illallah, dan meminta ampunlah engkau dari kesalahan-kesalahanmu, dari dosa-dosamu, kata Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allahu Jalla wa Ala serta anjuran Nabi Yuna alaihi salatu wassalam yadul menunjukkan belajar ilmu itu dicintai oleh Allahu Jalla Subhanahu. Belajar ilmu itu diridhai oleh Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala, karena Allahu Jalla wa Ala yang memerintahkannya. Inilah yang kita maksudkan di depan. Untuk mendapatkan harta yang paling berharga di dalam hidup, ternyata kita harus berusaha untuk meluruskan niat kita ketika belajar. Pertama, engkau berniat untuk melaksanakan perintah Allahu Jalla wa'ala, karena yang memerintahkan engkau untuk belajar, mengkaji ilmu, duduk barakallahu fikum bersama kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di majlis belajar, maka Allahu Jalla wa'ala yang memerintahkan engkau. Hadha huwal awwalu. Wathani, yang kedua, antanwiya bidzalika hifdha syari'atillahi, li'anna hifdha syari'atillahi yakunu bita'allum wa yakunu bilhifdhi fis suduri wa yakunu kadzalika bilkitabati kitabatil kutub. Beliau mengatakan, yang kedua, engkau berniat ketika belajar ilmu untuk menjaga dan memelihara syariat Allahu Jalla wa'ala. Berniat untuk menjaga dan memeliharanya. Engkau tulis ayat Al-Quranul Karim. Engkau tulis hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau tulis barakallahu fikum bimbingan-bimbingan agama. Maka ketika engkau menulisnya, ketika engkau menghafalnya, Anda sedang menjaga ilmu agama ini. Niatkan. Ketika engkau belajar, ingin mendapatkan andil dalam barisan orang-orang yang menjaga syariat Allah Jalla Subhanahu. Rahimani wa rahimakumullah. Engkau berusaha menghafal Al-Quranul Kirim. Engkau berusaha menghafal hadith Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau berusaha barakallahu fikum menulisnya. Mungkin Anda tahu bahwa kelemahan ingatan hifz sudur yang engkau miliki. Engkau jaga barakallahu fikum ilmu syariat itu melalui tulisan engkau. Dalam buku engkau, dalam kitab engkau dan seterusnya. Lalu kemudian engkau berkarya. Semuanya ini adalah untuk menjaga ilmu agama barakallahu fikum. Engkau berniat untuk melakukan demikian. Memberikan andil pemeliharaan dan penjagaan terhadap ilmu agama. Yang kedua, yang akan membantumu untuk menjadi orang yang ikhlas di dalam belajar agama Allah. Wasalif yang ketiga. An tanwiya bidzalika himayatash syariati wa difa' anha. Engkau berniat duduk di majlis ilmu belajar agama Allah Jalla Subhanah untuk melindungi syariat ini, menjaga dan memeliharanya barakallahu fikum. Li'annahu lawla al-ulama ma humiyatu syari'atu. Kalau bukan karena para ulama, tentu ba'dallah jalla subhanah, melalui mereka, tidak akan, kalau bukan karena melalui mereka, tidak akan terjaga dan terpelihara syariat ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merekalah yang tampil melakukan pembelaan terhadap agama Allah Jalla Subhanah. Lailan wa nahara. Sirran wa jihara. Mereka siang dan malam. Baik terang-terangan ataupun secara diam-diam. Mereka menjaga dan memelihara syariat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan selain beliau min ahli ilm, mereka tampil untuk melakukan pembelaan terhadap syariat Allah Jalla wa'ala. Dengan kitabah, dengan barakallahu fikum tulisan-tulisan, membongkar segala kebatilan yang dilakukan oleh ahlul batil. Engkau tidak mungkin bisa meniti jejak mereka, para ulama, di dalam hifz syariatillah, melindungi dan menjaga serta membela syariat Allah tanpa belajar barakallahu fikum. Maka ketika engkau belajar ilmu, Anda melihat, memberikan andil untuk menjaga dan melindungi agama Allah Jalla wa'ala dari penyimpangan barakallahu fikum dan dari penyelewengan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Warabi, dan yang keempat untuk membantu kita menjadi orang yang ikhlas dalam belajar agama Allah Jalla wa'ala dan untuk mengerti ucapan, nilai dari ucapan Al-Imamu Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Kekayaan ilmu tidak akan bisa ditimbang oleh kekayaan apapun juga. Bagaimana? Jikalau engkau orang yang Allah bukakan rezeki dari dunia, lalu Allah Jalla wa'ala membukakan pula rezeki dari sisi ilmu barakallahu fikum. Fa'abshir ya Abdallah. Bergembiralah engkau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ar-rabi yang keempat. Antanwiya bidhalika tiba'a syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Engkau berniat duduk, belajar, datang mendatangi majlis ilmu. Walaupun mungkin engkau harus menempuh jalan yang sangat jauh, maka niatkan bahwa engkau ingin barakallahu fikum mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ingin menjadi orang yang dekat dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ingin menjadi orang yang tahu langkah-langkah dan bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam apapun pembahasan dari sekian materi yang dilakukan oleh asatidah kita jazahumullahu khair. Dimanapun barakallahu fikum yang kau bisa menjangkaunya, engkau datang. Engkau mencari bimbingan-bimbingan yang akan bisa menyelamatkan rahimani wa rahimakumullah. Meluruskan ittiba' kita. Mengikutnya kita kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kata beliau, la yumkin an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'atah wala dafa'a anhun wala dafa'a anhu anha ahadun. Beliau mengatakan tidak mungkin engkau bisa mengikuti syariat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sampai engkau mempelajari syariat itu, mengilmuinya, dan engkau tidak mungkin akan bisa melakukan pembelaan terhadap syariat Allah Jalla Subhanah kalau engkau tidak mengilmuinya. Kata beliau barakallahu fikum, hadihi umur al-arba'ah, empat perkara ini kata beliau, makna dari ucapan kita, innahu yajibul ikhlas fi talabil ilmi. Bahwa wajib kita ikhlas di dalam belajar ilmu. Bagaimana bentuk keikhlasan engkau? Tadi sudah kita sebutkan barakallahu fikum. Ada empat perkara. Engkau berniat untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Karena yang memerintahkan engkau belajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita mengerti hal ini, akan menghilangkan sifat malas pada diri kita. Bukan karena Ustadz Fulan yang nyuruh saya belajar. Bukan karena ada aturan yang menyuruh saya belajar di lingkungan ini. Tetapi yang menyuruh saya Rabbuna Jalla Subhanah. Yang menyuruh saya belajar adalah Allahu Jalla Subhanah. Kalau engkau tidak memenuhi panggilan dan perintah Allahu Jalla wa'ala, mahiyan natijatu barakallahu fi. Apa natijah yang engkau dapatkan? Lihat. Orang-orang yang tidak memiliki semangat belajar, wahuwa ahlus sunnati wal jamaah, berbeda dengan orang yang memiliki semangat belajar. Kerugian khusarah barakallahu fikum. Kerugian yang dia dapatkan. Karena di dalam belajar itu, yang memerintahkan dia adalah Allah Jalla Subhanah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, engkau ingin menjaga ilmu perbendaharaan khazain. Perbendaharaan ilmu agama ini. Engkau memiliki andil. Walaupun engkau beli buku harganya 1.000, 2.000. Engkau rangkum, engkau catat barakallahu fikum. Semoga akan berguna buatmu, berguna buat anak-anakmu di belakang hari ketika dia melihat catatan dirimu. Masya Allah. Abi saya semangat mencatat ilmu. Bukankah ini adalah kebaikan yang kau dapatkan? Sanjungan dan pujian dari anak keturunanmu. Bahwa engkau adalah orang yang semangat. Kepingin mencontohi bapaknya. Kepingin mencontohi uminya. Yang semangat belajar. Menulis, merangkum, mencatat. Barakallahu fikum. Dia berharap bisa meneladani abinya. Bisa meneladani uminya. Maka itu adalah nilai barakallahu fikum yang dipetik rahimani wa rahimakumullah. Ikhlasuk, keikhlasan engkau di dalam belajar ilmu agama. Wasalit yang ketiga. Engkau ingin memberikan andil dalam barisan-barisan ulama kita, masuk dalam barisan ulama kita di masa yang silam. Mereka menghabiskan segala-galanya untuk berjuang. Memperjuangkan. Dari mereka ada yang disiksa. Dari mereka ada yang dibunuh. Ada yang dipenjarakan. Mereka jual harta-hartanya yang mahal di dunia ini. Untuk mendapatkan atau melindungi harta yang paling berharga. Pemberian Allah Jalla wa'ala. Ilmunya. Anda ingin masuk dalam barisan mereka. Dengan kemampuan yang Anda miliki. Anda tampil. Di belakang mereka untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Menyuarakan al-haq. Menjelaskan kebatilan ahlul batil. Tampil engkau. Memperingatkan umat dari kebid'ahan, dari penyimpangan. Maka itu adalah usaha untuk melindungi syariat. Dan itu juga merupakan perkara yang akan menjadikan engkau ikhlas dalam belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa udzakiru nafsi wa iyyakum. Karena bila ini barakallahu fikum telah luntur, apa yang kita bisa ambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari? Khawatir akan menjadi hujjatun alaina. Akan menjadi penggugat barakallahu fikum diri kita di hadapan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang kedua barakallahu fikum. Antum bisa akan menyaksikan dan melihat. Serta merasakan rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan ulama'una. Yang memberikan bimbingan dan mereka telah menerapkannya. Mereka tampil dan ditampilkan oleh Allah Jalla wa'ala. Menjadi pelindung agamanya. Penjaga barakallahu fikum syariatnya. Dan kita tahu dan menyadari. Bahwa orang yang tidak suka terhadap usaha yang dilakukannya. Sungguh amat sangat banyak. Karena keikhlasan ada pada dirinya. Tidak akan mundur barakallahu fikum sedikit pun. Tidak akan hilang semangatnya. Apalagi barakallahu fikum kerdil jiwanya menghadapi banyaknya celaan, banyaknya caci makian. Itulah dia nilai dari keikhlasan rahimani wa rahimakumullah. Tabarakallahu fikum. Nasihat dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengawali barakallahu fikum daurah kita ini. Untuk kemudian kita mulai menyadari, belajar tentang diri kita sendiri. Belajar langkah-langkah dan niat kita di dalam belajar ilmu agama. Menata barakallahu fikum kembali keikhlasan kita. Kita berharap dengan kita mencoba mengkaji pertama kali. Semoga Allah Jalla wa'ala meluruskan niat saya dan niat segenap ikhwani wa akhwati fillah di dalam belajar agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyira al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk barakallahu fikum ke dalam pembahasan yang terkait dengan langkah untuk meraih kebahagiaan di dalam hidup barakallahu fi. Sungguh, apa yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat besar. Bukan yang kecil. Karena mungkin terjadi perbedaan titik pandang terkait dengan persoalan barakallahu fikum, tanda kebahagiaan dan ciri orang-orang yang berbahagia. Namun kita berharap melalui bimbingan ulama kita yang terambil dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita berharap kebahagiaan yang kita dapatkan bila kita masuk ke dalamnya akan diistiqomahkan dan diabadikan oleh Allah di dunia ini. Dan bila belum kita memasukinya, semoga Allah Jalla wa'ala membantu barakallahu fikum dan menolong kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma. Ma'asyira al-muslimina wal-muslimat. Terjadi barakallahu fikum ikhtilafat anwarun nas. Perbedaan sudut pandang yang namanya kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Dan kalau barakallahu fikum ditanyakan, semuanya mengharapkan dia ingin memperoleh kebahagiaan. Namun ketika berbeda pandangan menilai sebuah kebahagiaan, maka berbeda pula barakallahu fikum gambaran kebahagiaan itu sendiri. Ada orang yang menyangka kebahagiaan itu bersama harta bendanya, bersama istri dan anaknya yang penuh dengan kecukupan. Ada yang mungkin barakallahu fikum memandang kebahagiaan itu bila tertunaikan semua keinginan, kemauan, cita-citanya, hasratnya, semuanya tertunaikan. Ada yang memandang bahwa kebahagiaan itu tinjauan dari terlampiaskan hawa nafsu yang dia miliki. Bahkan barakallahu fikum, orang-orang yang berada di atas kebatilan, kesesatan dan penyimpangan, merasa bahagia hidup barakallahu fikum di atasnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mari kita menjawab, memberikan solusi dan gambaran yang konkret dalam syariat Allah Jalla wa'ala. Di sana ada yang sa'adatun nisbiyah, kebahagiaan yang bersifat fata morgana. Ada yang itu merupakan sa'adah haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki barakallahu fi. Wadhalik al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Miftah dari sa'adah menyebutkan bahwa kebahagiaan yang langsung dirasakan dan dinikmati oleh nufus masing-masing kita, salah satu ada tiga. Pertama kata beliau, sa'adatun kharijiyatun an dhatil insan. Kebahagiaan di luar manusia atau diri manusia itu sendiri, di luarnya. Kebahagiaan itu datang dari luar barakallahu fi. Kaifal mithal? Wahiya sa'adatul mali wal jah. Ini terkait dengan kebahagiaan harta dan kedudukan, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Orang bergembira, berbahagia mendapatkan anugerah harta oleh Allah, dari Allah Jalla Subhanahu. Orang berbahagia punya kedudukan yang masya Allah, yang tinggi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi beliau menjelaskan, ini hilang. Kebahagiaan itu lenyap di saat sebabnya ini hilang pula, barakallahu fikum. Wasaniya, kebahagiaan yang kedua yang langsung bersentuhan, barakallahu fikum, dengan diri manusia itu, ada yang dari luar harta benda, kemudian jah kedudukan. Asaniyah yang kedua adalah sa'adatun fi jismihi wa badanih. Kebahagiaan yang dia peroleh pada jasadnya dan badannya. Dia sehat, bahagia, luar biasa. Ketika mendengar temannya mendapatkan keluhan sakit ini, sakit itu, Allah Jalla wa'ala berikan, dia bahagia, barakallahu fikum, dengan anugerah kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla subhanahu. Wasalisah, dan yang ketiga, hiya sa'adatul haqiqiyah. Hiya sa'adatul haqiqiyah. Inilah dia kebahagiaan yang hakiki. Ma hiya hafizakumullah. Qala rahimahullah. Sa'adatun nafsaniyatun ruhiyatun qalbiyatun wahiya sa'adatul ilmin nafi'i. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kebahagiaan nafsaniyah, ruhiyah, qalbiyah, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang diperoleh oleh jiwamu, oleh ruhmu, oleh hatimu, inilah dia kebahagiaan yang hakiki, barakallahu fikum. Lalu kebahagiaan yang hakiki itu yang mana? Beliau mengatakan, hiya sa'adatul ilmin nafi'i. Kebahagiaan dirimu bersama ilmu yang bermanfaat. Kebahagiaan dirimu bersama ilmu nafi', ilmu yang berguna, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa thamratu, dan buah-buah dari ilmu, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, hiyal baqiyatu ala taqallubil ahwali wal musahabati lil abdi fi jami'i asfarihi wa fi dawrihi thalatha, a'ni darad dunya wa daral barzakhi wa daral qarari wa biha yataraqqa ma'arijal fadli wa darajatil kamali. Allahu akbar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, kebahagiaan yang hakiki ini adalah kebahagiaan yang baqiyah, yang terus bersamanya, yang kekal selama dia hidup di dunia ini, yang abadi, keabadian dunia, ala taqallubil ahwal, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia tetap, barakallahu fikum, dalam kebahagiaan rahimani wa rahimakumullah. Semua kita bisa mengatakan atau menilai ucapan dzakal imamu merasakannya, menilai tentang kebenarannya, bahwa dengan ilmu yang bermanfaat, kata-kata ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal pada dirimu. Amalan ilmu yang paling tinggi, khasyiatuka, rasa takutmu kepada Allah Jalla Subhanahu. Falidhalika qala al-ulama'u, al-ilmu huwal khasyah. Ilmu nafi', ilmu yang membuahkan amal. Amalan ilmu yang paling tinggi adalah ketakwaan dirimu, ketakutan dirimu kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan kebahagiaan ini melalui ilmu an-nafi' dan segala macam bentuk buah-buahnya yang akan menemani seorang hamba di dalam semua safarnya. Safar maknawinya, perjalanan hidupnya menuju Allah Jalla wa'ala, atau safar hissi dalam perjalanan dia di muka bumi ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, kebahagiaan ini dia bawa, barakallahu fikum, dalam safarnya. Orang lihat gelisah, orang sibuk, barakallahu fikum, dia selalu dalam kebahagiaan yang hakiki yang dia bawa kemanapun dia pergi. Ilmu yang berguna dan bermanfaat, barakallahu fikum. Kedua, dalam safar maknawinya dia, perjalanan dirinya menuju Rabbuhu Subhanahu wa Ta'ala, dia juga bawa kebahagiaan ilmu yang bermanfaat ini. Dia mengejar cintanya Allah, dia mengejar ridhanya Allah, dia mengejar kasih sayang Allah. Mana barakallahu fikum yang membahayakan dirinya, dia tinggalkan, dia jauhi. Ilmu yang membahagiakan dia dalam perjalanan maknawinya kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, fi asfarihi, dalam semua perjalanannya. Nikmat. Kita bisa membandingkan. Sebelum kita mengenal dakwatus sunnah, belajar ilmu al-kitab wa sunnah, antum bisa membayangkan safar antum dulu, barakallahu fikum, lalu bandingkan dengan safar ketika kita mengerti ilmu yang bermanfaat. Bahagia rasanya. Engkau bisa, barakallahu fikum, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan ilmu yang bermanfaat yang kau miliki dalam safarmu. Yang dulu ugal-ugalan engkau berbuat dalam safarmu, merendahkan, menghinakan dan menjatuhkan diri dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ilmu menjadikan kita bahagia, barakallahu fikum. Wasalis, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kebahagiaan yang selalu menyertaimu dalam kondisi apapun engkau, kebahagiaan yang menyertaimu dalam semua safarmu, safar sisi engkau atau safar maknawi engkau kepada Allah Jalla wa'ala, dan as-sa'adah al-haqiqiyah fi durihi thalathah, kebahagiaan yang hakiki yang akan menyertai engkau dalam tiga negeri kehidupan. Yang mana yang beliau maksudkan? Dar ad-dunya, negeri dunia, negeri alam barzah, dan negeri, barakallahu fikum, al-qarar, kekekalan, keabadian di sisi Allah Jalla wa'ala. dia akan menyertai engkau untuk menghadap Allah Jalla Subhanahu. Dia menyertai engkau ketika engkau masuk dalam lubang yang kecil, yang hanya badanmu seukuran badan kita yang masuk ke dalamnya. Berbahagia, barakallahu fikum. Dan ketika engkau di hadapan Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, engkau berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki yang engkau telah raih dalam kehidupan dunia ini. Hiya sa'adatul ilmin nafi'i. Kebahagiaan dengan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, bukan hanya itu saja. Wabiha, dan dengan kebahagiaan yang hakiki ini, Anda akan berposisi pada kedudukan yang tinggi. Dan memperoleh, barakallahu fikum, ad-darajat al-kamal. Darajatil kamal. Derajat, barakallahu fikum, kesempurnaan, rahimani wa rahimakumullah. Ai maknanya, anta sempurna menjadi manusia. Bukankah, barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ketika beliau berbicara tentang kamalil insani, kesempurnaan manusia itu, barakallahu fikum, ditinjau dari dua hal. Untuk kemudian menyambungkan pembahasan beliau sekarang ini dengan apa yang beliau sebutkan di dalam kitab Ad-Da'wat Dawa, qala al-kamalul insan madaruhu, poros edarnya itu dua perkara, barakallahu fikum. Yang pertama adalah ma'rifatul haqqi minal batili, wathani al-itharu alaih. Mengetahui al-haq, kebenaran, barakallahu fikum, dari kebatilan. Dan yang kedua, al-itharu alaih. Makna dari al-itharu alaih, beliau sendiri yang menafsirkan, al-quwatu fi tanfidil haqqi. Kekuatan di dalam menerapkan, barakallahu fikum, kebenaran itu. Ini yang menjadi poros edar dari kesempurnaan insani. Di saat dia mampu untuk mengeluarkan pemberbendaharaan al-haq. Dan yang kedua, memiliki al-quwah, kekuatan di dalam menerapkannya, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Lalu kemudian beliau menyebutkan, kalau ini terkait dengan rincian sa'adah hakikiyah, beliau menyebutkan bahwa ammal ula, adapun sa'adah yang pertama, kebahagiaan yang pertama, mana yang dimaksud? Hah? Kebahagiaan yang mana? Hah? Adapun kebahagiaan yang pertama, yang mana yang dimaksud? Hah? Kif? Waduh, banyak yang tidur ya. Kebahagiaan yang pertama ay min jihad kharijiyah, luar harta benda dan juga barakallahu fikum kedudukan. Beliau menjelaskan, tashabuhu fil buq'ati allati fiha maluhu wajahu. Kebahagiaan barakallahu fikum yang pertama, kata beliau, adalah menyertai dia, menemani dia di mana ada hartanya dan di mana barakallahu fikum kedudukan itu dia dapatkan dan dia peroleh. Di situ kebahagiaannya itu ada barakallahu fikum. Wasaniyah, adapun kebahagiaan yang kedua, tu'riduhu lizawali wa tabadduli binaqsil khal warrat ila dha'fi fala sa'adata fil haqiqati illa fi hadhihi tsalitsa. Adapun kebahagiaan yang kedua, karena jasad, jisim kuat, sehat, itu akan hilang, akan barakallahu fikum lenyap, apabila terjadi pada dirinya kebalikan sehat itu, dan dikembalikan jasadnya ini kepada dha'af, kelemahan barakallahu fikum, lenyap semuanya. Yang pertama bahagia ketika dia bersama hartanya. Kalau dia jauh dari hartanya, wah itu tidak tenang. Jangan-jangan. Ketika dia melihat, bahagia. Tidak ada kurangnya. Kebahagiaan menyertainya ketika dia bersama hartanya, bersama barakallahu fikum kedudukannya. Yang kedua, lenyap barakallahu fikum kebahagiaannya karena sehat, apabila kelemahan itu datang pada dirinya, tambah umur, tambah lemah kelihatannya, ya. Kemudian fisiknya semakin lemah untuk menangkal berbagai macam penyakit. Hilang kebahagiaan yang terkait dengan itu semuanya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maka tidak ada kebahagiaan itu sesungguhnya kecuali pada yang ketiga barakallahu fikum. Yang mana? Sa'adah al-ilmin nafi', kebahagiaan bersama ilmu yang berguna barakallahu fikum. Wa min hadzal majlis udzakkiru nafsi wa ikhwani, yang dibukakan oleh Allah jalla wa ala baginya kelebihan dari harta karena usaha engkau barakallahu fikum. Jaga dan lindungi dia dengan meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan barakallahu fikum yang hakiki, belajar ilmu yang bermanfaat. Allahu jalla wa ala akan barakallahu fikum memberikan engkau ketenangan dan ketenteraman. Kalau sekiranya lenyap yang pertama, karena memang ketentuan dan takdir dari Allah Jalla wa'ala, rugi. Anda tetap bahagia karena Anda memiliki sa'adah hakikiyah. Walaupun mungkin Anda barakallahu fikum mendapatkan benturan musibah yang demikian keras, perih dan pedih, rugi total misalkan. Namun engkau tetap berbahagia. Walaupun mungkin wajah engkau sayup, sedih bawaannya. Tapi Anda memiliki dasar pegangan sa'adah al-haqiqiyah, ilmu yang berguna. Setelah mengalami itu, Anda kemudian qadarallahu ma syaa fa'al, ilmu yang bermanfaat. Bertambah dekat engkau dengan Allah Jalla wa'ala. Bertambah sadar engkau bahwa ilmu dunia itu memang telah dibagi-bagi, telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Engkau tidak bisa memaksakan dirimu untuk meraih di luar apa yang telah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Anda tidak sanggup. Anda akan bisa memperoleh dan mendapatkan apa yang memang itu telah ada dalam catatan dan ketentuan barakallahu fikum. Terimalah. Ketika engkau menerima semua ketentuan itu, ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Jalla Subhanahu, famada, apa yang terlahirkan dari sikap ridha karena buah dari ilmu ini, qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, akan melahirkan ridhamu itu as-sabru, kesabaran. Yang kedua, akan melahirkan barakallahu fikum al-azimah, azam, azam yang kuat. Akan lahir barakallahu fikum. Yang ketiga, kata beliau, akan lahir pada dirimu itu adalah al-hikmah. Jadi orang yang bijak barakallahu fikum. Karena gurumu itu adalah yang paling penting di dalam hidup. Semua peristiwa dan kejadian, bila engkau fahami atau pelajari dengan ilmu agama, itu juga gurumu rahimani wa rahimakumullah. Dengannya engkau membimbing orang lain agar jangan seperti dirimu kemarin. Engkau bimbing, itu adalah gurumu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disinilah dia ilmu nafi'. Sebagai sa'adatun haqiqiyatun pada diri seseorang. Kemudian beliau melangsungkan. Allati kullama tala al-amadu izdadat quwwatan wa uluwa. Tatkala bertambah barakallahu fikum umur, bertambah semangat di dalam mengkaji ilmu nafi', bertambah pula barakallahu fikum quwatan, kekuatan. Kuat. Kuat dalam beribadah. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang barakallahu fikum badannya tegar, segar. Dia bisa melakukannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Izdadat quwatan wa uluwa. Bertambah barakallahu fikum ketinggian hidupnya. Merasakan dekatnya dengan Allah Jalla wa'ala. Bahkan bertambah keinginan segera bertemu dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Apalagi melihat kondisi ujian demi ujian menimpa. Bertambah keinginannya untuk ingin segera bertemu di atas hidayahnya. Di atas barakallahu fikum keistiqomahannya dan seterusnya hafizani wa hafizakumullah. Kemudian beliau menjelaskan sebagai tambah. Untuk melihat, mengajak untuk mengoreksi kondisi orang-orang. Kenapa mereka tidak mau mencari kebahagiaan yang hakiki ini? Ada orang yang masya Allah, ya, barakallahu fikum, dunia untuk mengejar kebahagiaannya. Ada yang bina ragawan membentuk postur tubuhnya menjadi berotot gede-gede. Ia berusaha mencari kebahagiaannya melalui itu. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan. Wahadihi sa'adah, ay sa'adah at-thalithah. Kebahagiaan yang hakiki. La ya'rifu qadraha wa yab'atsu 'ala talabiha illa al-'ilm biha. Kata beliau, adapun kebahagiaan yang ketiga ini, tidak ada yang mengerti kadarnya. Tidak ada yang mengerti nilainya. Dan tidak ada yang terdorong untuk kemudian mengejar dan mencarinya. Kecuali orang-orang yang mengetahuinya, kata beliau, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'adat as-sa'adatu kulluha ilal ilmi. Maka semua kebahagiaan itu, kata beliau, kembali kepada al-ilmu, barakallahu fikum. Kembali kepada ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Wa ma taqtadhihi, dan segala yang terkait dengan konsekuensi ilmu, ai maknanya amal. Ilmun nafi' barakallahu fikum. Subhanallah ya akhwani, hafizani wa hafizakumullah. Kita coba membaca, mengoreksi kejadian demi kejadian yang menimpa, ujian demi ujian yang mengenai barisan-barisan orang-orang alim di tengah kita. Kita barakallahu fikum diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala, ternyata ketika kita kembali kepada ilmu nafi', ilmu yang berguna dan bermanfaat di masa fitnah itu turun, Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita, barakallahu fikum, membahagiakan kita, menenangkan dan menenteramkan kita, rahimani wa rahimakumullah. Kembalinya kita kepada ilmu nafi', ketika turunnya fitnah, berada di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama akabirikum, ay akabirul ulama. Anda dipesankan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, titipan ilmu. Bila engkau kembali kepada pengamalan hadith, ay ilmu ini, al-barakatu ma'a akabirikum. Engkau berbahagia, barakallahu fikum. Engkau bergembira, bersenang, engkau selamat, rahimani wa rahimakumullah. Sementara engkau melihat temanmu, engkau melihat gurumu, engkau melihat alimnu, sudah termakan dan terombang-ambingkan oleh fitan demi fitan, ya akhwah. Nikmatum minallahi jalla subhanahu. Lalu kemudian beliau menyebutkan, wallahu yuwaffiqu man yasha'u la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Allahu jalla wa ala yang akan memberikan taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghadang dan menghalanginya bila Allah akan memberinya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup memberinya bila Allah Jalla wa'ala menghalanginya, barakallahu fi. Berarti taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk engkau memperoleh dan meraih sa'adah haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki ini, terpaut dengan taufik dari Allah Jalla subhanahu. Kita berharap semuanya Kita dijemput oleh taufik dari Allah Jalla wa'ala. Untuk kemudian bisa duduk dan meraih kebahagiaan yang hakiki ini. Bersama ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Beliau kemudian menjelaskan. Wa innama raghiba aktsarul khalqi an iktisabi hadhihi as-sa'adah wa tahsilaha auratu tariqiha wa mararatu mabadiha wa ta'abu tahsilaha wa innaha la tunalu illa 'ala jiddin min at-ta'abi. Beliau mengatakan, akan tetapi kebanyakan orang tidak suka, kebanyakan orang barakallahu fikum tidak mau meraih dan memperolehnya, as-sa'adah al-haqiqiyah ini. Orang tidak mau. Kenapa barakallahu fikum? Alasannya karena sulit jalannya. Satu. Kedua, karena pahit barakallahu fikum dalam mengusahakannya. Yang ketiga, karena kelelahan dan kecapean rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Sehingga yang akan sabar untuk menjalankan langkah yang sulit ini dan juga menikmati yang pahit barakallahu fikum, merasakan kelelahan dan kecapean, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ana as'alukum, ya, kalau antum menjadi pedagang, punya toko, cari dunia mulai dari pagi sampai sore, capek apa tidak? Capek apa tidak? Walaupun anda laris, wah, pembeli datang gonta ganti, barakallahu fikum. Ada rasa capek atau tidak? Para pedagang, ada enggak? Tetap ada barakallahu fikum. Ada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki ini lebih capek lagi. Perjalanan yang amat sangat sulit untuk bisa dicoba. Dari segenap ikhwan-ikhwan kita ini yang sabar untuk mau duduk belajar nahu, berapa orang? Nahu lo ya. Barakallahu fikum. Yang mau sabar tekun belajar barakallahu fikum bahasa Arab, berapa orang? Belajar tajwid berapa orang? Tapi alhamdulillah, kita punya semangat untuk mendapatkan ilmu nafi'. Kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada pada diri kita untuk belajar. Kalau tidak mungkin karena lelah capek, barakallahu fikum, tidak mungkin karena jauh tempat belajarnya, lewat ya radio, lewat apalagi ya ikhwan, lewat rekaman-rekaman asatidah, dia dengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum, memang lelah dan capek. Sehingga sedikit orang yang mau mengejarnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa innaha la tunalu illa ala jiddin minat ta'abi. Tidak akan mendapatkannya kecuali atas usaha melelahkan yang paling tinggi. Fa innaha la tahsul illa bil jiddil mahad. Tidak akan didapatkan kebahagiaan yang hakiki ini kecuali di atas kesungguh-sungguhan murni. Barakallahu fikum. Berbeda, kata beliau, dengan kebahagiaan yang pertama dan kedua. Terkadang engkau memperoleh kebahagiaan karena harta yang engkau miliki, bukan karena anda yang mengusahakannya habis-habisan. Loh kok bisa iya? Mungkin karena warisan orang tuamu. Orang tuamu itu orang kaya. Dia yang banting tulang peras keringat, barakallahu fiik. Lalu kemudian anda mendapat warisan yang banyak. Anda tidak berusaha, lelah, barakallahu fiikum, tetapi anda bisa menikmatinya. Gambaran untuk meraih kebahagiaan yang hakiki itu, oh tidak bisa, cuk, bapak saya ninggalkan saya, oh tidak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan itu merupakan hibah, pemberian, hadiah. Anda bisa ini, anda bisa itu, barakallahu fikum. Atau selain itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amma sa'adatul ilm. Adapun dua bentuk kebahagiaan di depan, anda bisa memperolehnya, barakallahu fikum, bukan karena usaha yang anda lakukan. Bisa jadi bahwa itu merupakan miras, warisan dari kedua orang tuamu. Bisa jadi itu merupakan hibah. Anda menikmati hasil keringat saudaramu yang sayang kepadamu, yang cinta kepadamu, lalu menghibahi sesuatu yang anda tidak pernah menduganya, dia berikan kepadamu, barakallahu fikum. Adapun sa'adatul ilmi, fala yurithuka iyahum illa badlul wus wa sidqit talabi wa sihhatin niyyati. Adapun terkait dengan kebahagiaan karena ilmu, kebahagiaan yang hakiki, anda tidak bisa memperolehnya dari mereka, kecuali anda mengorbankan kesungguh-sungguhan, kejujuran anda di dalam menuntut ilmu, dan kebagusan niat anda ketika mencarinya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Subhanallah, barakallahu fikum. Berarti kita semuanya ini sekarang berada di dalam yang ketiga ini. Kita sedang mencari, sedang berusaha untuk memperolehnya. Kebahagiaan yang hakiki, barakallahu fikum, di dalam hidup kita. Kita menginginkan, maksudnya, kita harus tetap semangat. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan kita bergembira dengan usaha ini. Jangan sampai datang ke majlis ta'lim, ya Allah, loyo, lesu bawaannya. Tidak punya semangat. Tapi kalau mungkin ada undangan makan, minum, olahraga, atau yang semisal, waduh, hilang. Ya capeknya hilang, ngantuknya hilang, semuanya hilang. Jangan sampai. Ahlus sunnati wal jamaah harus, barakallahu fikum, yang terdepan di dalam melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Anda bersemangat di dalam berolahraga, menjaga kesehatan badan. Anda harus lebih bersemangat untuk duduk di majlis ilmu. Di sinilah letak kebahagiaanmu. Di sinilah letak, barakallahu fikum, ketenangan dan ketenteramanmu bersama ilmu, barakallahu fikum, yang berguna dan bermanfaat. Bimbingan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Tentu ini adalah busyra bagi kita. Kita sedang mengusahakannya. Kita telah memperoleh bagian kecil daripadanya. Artinya kebahagiaan ini masih banyak hal-hal dari ilmu syariat yang belum, barakallahu fikum, kita kaji dan dalami, belum kita amalkan. Kita terus berusaha, berniat untuk mengejar kebahagiaan yang hakiki, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. karena usahanya besar, nilainya besar, harus ditempuh dengan perjuangan besar, maka ujian untuk memperolehnya juga besar. Ujian dan tantangan untuk mendapatkannya itu juga besar. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi di depan kita telah menyebutkan, ketika kita berniat tulus dan ikhlas di dalam mencari, barakallahu fikum, landasan kebahagiaan yang hakiki ini, ilmu nafi', berniat untuk takarrub kepada Allah Jalla wa'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, Dia Allah yang telah atau yang akan mempersiapkan bantuannya, pertolongannya. Dia Allah Jalla wa'ala yang akan memberikan kemampuan, barakallahu fikum, padanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatawa, barakallahu fikum, beliau menyebutkan akan nilai sebuah kebahagiaan di dalam hidup yang bisa dipetik di dunia dan juga yang bisa dipetik di akhirat kelak, rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau menyebutkan adalah as'adun nasi, orang yang paling berbahagia, orang yang paling bergembira, orang yang paling tenang dan tentram, barakallahu fi. Beliau barakallahu fikum membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Islam ini datang dalam kondisi asing dan akan kembali pula dalam keasingannya. Berbahagialah al-ghuraba'u, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian agama ini datang, tidak ada lagi agama yang diterima oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bermakna, kata beliau, keasingan yang diperoleh dan didapatkan oleh seseorang yang berpegang dengan agama Allah, dengan syariat Allah Jalla wa'ala, kemudian kata-kata asing itu yakunu fi syarrin, bal huwa as'adun nasi. Dia adalah orang yang paling berbahagia dan yang paling bergembira. Orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Jalla subhanahu adalah as'adun nasi, orang yang paling berbahagia, orang yang paling bergembira, kata beliau barakallahu fikum. Sebagaimana kelengkapan hadis fatuba lil ghurabai. Beliau kemudian menyebutkan, karena di sini ada faedah yang amat sangat penting, tentu untuk memasukkan busra, kabar gembira. Sesungguhnya kita ini telah meraih landasan dan dasar-dasar kebahagiaan hidup. Cuma mungkin kita belum merasakannya, barakallahu fikum. Mungkin ketika kita merasakan kebahagiaan, tapi bagaimana ya cara membimbing? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum, fa innahu yakun min jinsis sabiqinal awwalina alladzina taba'uhu lamma kana ghariban hum aswahum as'adun nasi. Orang yang berpegang teguh terhadap syariat Allah Jalla Subhanah, dia masuk dalam barisan para pendahulu yang mengikuti syariat Allah Jalla Subhanah, dan mereka adalah as-sa'adun nasi, orang yang paling berbahagia dan bergembira. Barakallahu fikum. Janji-janji Allah Jalla wa'ala terhadap as'adun nasi, orang yang paling berbahagia dan paling bergembira ini, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa amma fid dunya faqad qala ta'ala. Adapun dari nilai dunia yang akan diperoleh, gambaran hidup orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini, karena dia berpegang teguh dengan syariat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ay innallaha hasbuk wa hasabu muttabi'u. Wa qala ta'ala, inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab, inna waliyallah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin, dalam surat Al-A'raf. Wa qala ta'ala, inna waliyallah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Dalam kehidupan dunia, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia dapatkan pada dirinya, Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, wahai Nabi, cukuplah bagi dirimu Allah Jalla wa'ala dan orang-orang yang mengikuti engkau, meneladani engkau, mencontohi engkau, minal mu'minin, dari kalangan mu'minin. Allah yang memberikan kecukupan kepada engkau, dan Allahu Jalla wa'ala yang memberikan kecukupan kepada orang-orang yang mengikuti engkau. Barakallahu fikum. Sa'adah yang didapatkan sebagai pelengkap terhadap apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jikalau engkau mengamalkan syariat Allah Jalla fi'ula dengan ilmu yang engkau telah pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, maka engkau akan memperoleh sa'adah haqiqiyah, bahkan engkau menjadi as'adun nasi, orang yang paling berbahagia, orang yang paling bergembira. Lalu janji-janji dan nilai-nilai hidup di dunia ini ada jaminan min Rabbina Jalla Subhanah, jaminan dari Allah Jalla wa'ala, seperti yang disebutkan olehnya. Barakallahu fikum. Qala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, cukuplah bagi Allah, cukuplah buatmu Allahu Jalla Subhanah, Allah yang akan mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Kedua, barakallahu fikum, firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-A'raf, sesungguhnya penolongku, pembelaku adalah Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan Al-Kitab dan dialah yang akan menolong dan membela as-salihin, orang-orang yang saleh, kata Allah Jalla wa'ala. Sama juga di dalam surat Barakallahu Fikum Az-Zumar ayat 36. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, dan dia yang akan menolong orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh. Di dalam surat At-Talaq, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Untuk kita mendalami, ternyata nilai, barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan rezekinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Jalla wa'ala akan menolongnya. Ini gambaran orang-orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Kapan kebahagiaan yang seperti ini akan diperoleh oleh seseorang? Di saat dia muttabi', mengikuti barakallahu fikum syariat Allah Azza wa Jal, wa huwa as'adun nas, dialah orang yang paling berbahagia dan bergembira. Dengarkan, dalam pandangan orang-orang kafir, as'adun nas itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah barakallahu fikum mengatakan, walihada yujad al-muslimuna al-mutamassikuna bil islami fi biladil kufur lahumus sa'adah kullama kanu atamma tamassukan bil islami. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berdasarkan ini semuanya, terdapat orang-orang muslim yang berpegang teguh dengan syariat Allah Jalla wa'ala tinggal di negeri orang-orang kafir. Kata beliau, mereka memperoleh sa'adah, kebahagiaan, di saat mereka sempurna berpegang dengan syariat Islam. Beliau mengingatkan kembali. Setelah itu, bisa dia memperoleh kebahagiaan walaupun tinggal di negeri orang kafir. Bisyarat, dia tetap istiqamah sempurna berpegang dengan syariat Allah Jalla Subhanahu. فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَرٌ كَانَ بِذُنُوبِهِمْ. Bila terjadi kejelekan menimpa mereka dari orang-orang kafir kepada Allah, karena itu kejahatan disebabkan karena dosa-dosa mereka. Hatta innal musyrikin wa ahlal kitabi idza ra'aul muslimal qa'ima bil islami azzamu wa akramu wa afawhu minal a'mal allati yasta'miluna biha al muntasibin ila zahiril islam min ghairi amalin bihaqiqatihi lam yukram. Sampai-sampai ucapan Nalima Ibn Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sampai-sampai orang-orang musyrikin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, ketika melihat ada orang muslim qa'im, tampil barakallahu fikum dengan keislamannya, istiqamah, konsekuen, mereka memuliakannya, mereka menghormatinya. Bahkan mereka memberikan keringanan dalam amalan-amalan atau pekerjaan. Berbeda dengan orang-orang yang mengaku Islam, tetapi tidak di atas amalan atau tidak mengamalkan hakikat dari syariat Islam itu sendiri. Dihinakan, direndahkan, barakallahu fikum. Subhanallah. Nilai kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang benar-benar berpegang dengan syariat Allah Jalla wa'ala ditakuti oleh orang-orang kafir kepada Allah. Dihormati, barakallahu fikum. Anda menampilkan syiar-syiar Islam. Mulai dari Anda berpakaian, Anda berpenampilan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam jiwa dan hati orang-orang kafir, keberadaan Anda di dalam melaksanakan syariat Allah Jalla wa'ala punya nilai, barakallahu fikum, di hadapan mereka. Tapi bila Anda berpenampilan seperti penampilan orang-orang, rahimani wa rahimakumullah, antum bisa buktikan. Ketika antum bermuamalah bersama orang-orang kafir, kufar, barakallahu fi, namun Anda di dalam amalan-amalan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dia malu untuk kemudian, barakallahu fikum, berucap keras, lantang, berucap ini, berucap itu, malu melihat dirimu yang mengamalkan syariat Allahu jalla Allahu azza wa jalla. Kebenaran Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka barakallahu fikum, kita selalu menekankan kepada segenap ikhwanuna rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang langsung berhubungan, bergaul dengan masyarakat, untuk selalu menjaga penampilan-penampilan, barakallahu fikum, yang itu bentuk ittiba' kita kepada sunnah Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di samping untuk kemudian memperlihatkan dakwatus sunnah, dan juga barakallahu fikum, kita berniat untuk mengamalkan syariat Allah Jalla wa ala, engkau akan mendapatkan buahnya dalam muamalah itu sendiri. Karena barakah yang engkau peroleh menjalankan tuntunan dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini pula yang selalu kita tekankan di tempat kita, barakallahu fikum, agar ikhwan-ikhwan yang bersinggungan dengan masyarakat agar tetap menjaga pakaian-pakaiannya yang menampilkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingatkan kepada mereka pintu dakwah, rahimani wa rahimakumullah, ad-da'watu bilhal, harus tampil beda. Mungkin pedagang itu banyak yang bersama Anda, Anda harus tampil memperlihatkan syariat dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa ala akan bukakan pada diri engkau barakah yang tidak dibukakan kepada yang lain. Allah jalla wa ala akan berikan nilai lebih yang tidak diberikan, barakallahu fikum, kepada yang lain. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan penutupnya, wa kadzalika kanal muslimun fi awwalil islam wa fi kulli waqtin. Demikianlah kondisi muslimun di awal-awal Islam, bahkan dalam setiap waktu. Terus Allahu Jalla wa'ala muliakan, Allahu Jalla wa'ala angkat kedudukannya. Orang yang paling berbahagia ketika dia berjalan bersama syariat Allahu Jalla wa'ala. Dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki karena apa yang dia terapkan, apa yang tiabarakallahu fikum amalkan merupakan bukti dari amal ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang dia telah mengusahakannya dengan susah payah barakallahu fikum. Dia telah mencarinya dengan kelelahan rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Allah buktikan keberkahan itu melalui amal-amal nyatanya terhadap ilmu. Barakallahu fikum. Falidhalika qala syaikhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, la tunsaru hadhihi ad-da'watu illa bitamayyuz. Tidak akan tertolong dakwah ini kecuali dengan at-tamayyuz, adanya tampil perbedaan dengan mereka-mereka yang barakallahu fikum menyelisihi manhajul haqqi barakallahu fi. Harus berbeda rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kapan saja kita mengikuti cara mereka bermain, cara mereka barakallahu fikum berbuat, cara mereka menyuarakan da'watu ilallahi jalla subhana, la fashilna, kita akan gagal sebagaimana mereka gagal. Mungkin kalau ditinjau dari kebahagiaan yang pertama, loh Pak Ustaz, dia bisa meraih harta, wah tadi pakai sepeda ceketer, sekarang sudah Masya Allah naik Jupiter, wah tiba-tiba berubah roda 2 menjadi roda 4. Subhanallah, perubahan keberuntungan, dia bahagia. Ingat loh, pembahasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahagianya itu ketika dia bersama apa yang dimiliki. Kalau lenyap barakallahu fikum dan hilang rahimani wa rahimakumullah, maka hilang pula kebahagiaan yang ada pada dirinya. Sementara antum bersabar di atas kekurangan, bersabar menerima apa yang barakallahu fikum apa adanya, sabar engkau mempertahankan kebahagiaan yang hakiki. Melihat mereka dirundung kesedihan karena ini hilang itu, subhanallah, anda tetap tegar, bahagia barakallahu fikum, tenang dan tenteram di dalam mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Anda melihat sebentar lagi dia akan mencari haluan, orang yang tadi mencari haluan bagaimana caranya menghilangkan kegagalannya yang tadi, karena ini sudah banyak orang tidak percaya sama dia, karena barakallahu fikum diketahui bahwa dia punya keinginan-keinginan cuma harta saja, cuma kedudukan saja, cuma ingin pamer saja, cuma barakallahu fikum mengumpulkan orang-orang banyak rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla wa ala akan membuktikan di depanmu bila engkau istiqamah. Tapi kalau engkau tidak istiqamah, anda akan sanjung-sanjung dia. Anda akan puji dia dan tidak menutup kemungkinan engkau akan mengikuti langkahnya juga. Kalau kita tidak istiqamah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati yang saya muliakan, demikian ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala terkait nilai yang akan diperoleh. As'adun nasi, oleh orang yang paling berbahagia, orang-orang yang kokoh berpegang dengan syariat Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Amma fil akhirati, adapun nilai yang dia dapatkan di negeri akhirat, fahum a'lamu a'lan nasi darajatan ba'dal anbiya'i alaihi musallam. Nilai yang akan diperoleh, nilai yang akan didapatkan kelak di akhirat adalah orang yang punya kedudukan a'la an-nasi darajatan, orang yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi barakallahu fikum. Terus, bukankah orang yang seperti ini orang yang paling berbahagia hidupnya? Jawabannya, iya. Bukankah orang ini adalah orang yang faza fauzan azima? Jawabannya, na'am. Bukankah orang yang ini adalah orang yang muflihun? Orang-orang yang paling beruntung di dalam hidupnya? Na'am. Jawabannya, beruntung di dunia telah mengorbankan segala apa yang dimiliki untuk meraih kebahagiaan yang hakiki melalui ilmu nafi', lalu kemudian dia juga memetik hasilnya barakallahu fikum di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena ketika panen itulah, disitulah barakallahu fikum, seseorang akan mengerti ketika panen hasil dari perjuangan besarnya. Disitulah dia merasakan manis dan pahit perjuangannya yang telah lewat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian barakallahu fikum, saya ingin mengajak ikhwani dan akhwati fillah hafidhakumullah untuk melihat secara dekat tanda-tanda orang yang telah mendapatkan kebahagiaan ini. Kalau tadi langkah-langkah untuk memperolehnya barakallahu fi, maka kesimpulan kita adalah al-ilmu an-nafi. Dalam bahasa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah al-mutamassiku bi syariatillah. Berpegang teguh dengan syariat Allah Azza wa Jal. Berpegang teguh dengan syariat Allah merupakan buah dari ilmu nafi' barakallahu fikum. Lalu bagaimana ciri orang yang berbahagia ini di dalam hidup kesehariannya? Bagaimana barakallahu fikum cirinya? Saya berangkat bersama ikhwanuna. Sebelum membaca kalam al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, membaca kalam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam barakallahu fikum muqaddimah qawaidi al-arba. Di dalam muqaddimah barakallahu fikum qawaidi al-arba. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, as'alullaha al-karima رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وَإِذَا أَذْنَبَ إِسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, saya meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha dermawan, Rabbnya arasy yang agung. Saya meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk menolong dirimu dan membantumu di dunia dan di akhirat, dan menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada, dan menjadikan engkau termasuk dalam golongan orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila dia diuji dia bersabar, dan apabila dia berdosa dia segera beristighfar. Maka ketiga perkara ini, yang mana yang dimaksud? Hendak ya, akhwana. Ketiga perkara ini mana yang dimaksud ketiganya? Idza utiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Ketiga perkara ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, unwanus sa'adati, tanda-tanda kebahagiaan. Barakallahu fiik. Jikalau engkau ingin mengoreksi, anda ini masuk dalam barisan orang-orang yang paling berbahagia, koreksi tiga hal ini pada diri engkau. Termasukkah engkau golongan orang yang bersyukur, orang yang bersabar, orang yang cepat kembali bertaubat beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, atau tidak termasuk? Barakallahu fikum. Salah satu dari ketiganya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tanda orang yang berbahagia bila diberi, dia bersyukur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan tahu ikhwanuna sudah mengerti ilmu ini. Tapi barakallahu fikum, tidak salah kalau kita ulangi kembali untuk kemudian mengokohkan buat diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Mungkin kemarin kita duduk berbicara, barakallahu, duduk bersama asatidah dalam Qawaidul Arba, dalam pelajaran akidah. Sekarang kita memasuki Qawaidul Arba, muqaddimahnya, melalui pembahasan yang lain. Ternyata di sana ada pemberitahuan, ilmu tentang tanda-tanda kebahagiaan bagi seseorang. Barakallahu fikum. Ilmu yang kita dapatkan dan peroleh, diberi sekecil apapun dari nikmat, kita menjadi orang yang pandai mensyukurinya. Dalam urusan dunia, pembagian yang telah dilakukan oleh Allah di atas keadilannya dan tidak keluar dari ketentuan takdir, kita tidak pernah menoleh kepada orang yang lebih dari diri kita. Kita tidak pernah menoleh, menengok kepada orang, barakallahu fikum, yang ada di atas kita. Bahkan yang kita lakukan atas nikmat yang Allah berikan ini, kita selalu melihat yang ada di bawah kita. Barakallahu fikum. Inilah yang menambah kita untuk selalu berada di dalam kesyukuran kepada Allah Jalla Subhanah atas nikmat, di saat kita menoleh dan menengok, barakallahu fikum, yang berada di bawah kita. Alhamdulillah, saya punya ini. Ya, menghibur istrinya, menghibur anak-anaknya. Coba lihat temannya anda bermain, temannya anti, masih ada yang belum punya seperti apa yang kita miliki. Menghibur dirinya, menanamkan rasa syukur pada dirinya, juga mendidik istri dan anaknya agar selalu, barakallahu fikum, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Dia ngerem istrinya, dia mengerem dirinya, dia mengerem anaknya, dididik melalui pintu kebahagiaan ini. Barakallahu fikum. Apabila dia diberi, diajak bersyukur, alhamdulillah, kita dapat, barakallahu fikum, pada hari ini sekian sekian. Anda akan berbahagia bersama istri Anda, bersama anak Anda, barakallahu fi. Yang kedua, apabila engkau diuji, kebahagiaanmu itu terlihat bersama ujian ini ketika engkau tampil menjadi orang yang pandai bersabar. Mungkin Anda melihat kesedihan yang dalam pada istri Anda, melihat engkau yang sedang sakit. Anda tanamkan kesabaran pada dirinya. Setelah engkau meraih tanda kebahagiaan ini, Anda bagikan tanda kebahagiaan ini pada istrimu dan juga pada anak-anakmu. Mendidik mereka, barakallahu fikum. Yang ketiga, rahimani wa rahimakumullah. Bila engkau terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, engkau gampang untuk beristighfar kepada Allah Jalla Subhanahu. Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya tidak akan tergelincir hari bergantinya hari? Tidak ada yang bisa menyelamatkan, barakallahu fikum, menjamin dirinya untuk tidak terjatuh di dalam dosa dan kesalahan. Pintu kebahagiaan dirimu ketika engkau berhadapan dengan ujian kemaksiatan ini, engkau membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Engkau membasahi lisanmu dan lidahmu untuk selalu beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Istighfar kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, tiga hal ini pembahasannya sudah berlalu pada diri kita dari satu majlis ke majlis yang lain. Kita diberitahu ketika kita ingin mengamalkan dan mempraktikkannya, butuh barakallahu fikum perjuangan dan pengorbanan. Disitulah yang kita sebutkan di atas. Nilai kebahagiaan yang hakiki ini adalah sangat besar. Perjuangan yang dikeluarkan adalah besar. Maka ujian untuk meraih dan memperolehnya itu sesuai dengan nilainya, barakallahu fikum. Karena bertambah kebahagiaan hakiki pada seorang dengan ilmu dan amalnya, dan tanda-tanda mulia dalam kebahagiaannya itu adalah kebajikan, kebajikan, kebajikan. Ada pihak yang tidak menerima Anda untuk memperolehnya. Mereka terusir dari kebahagiaan. Mereka ditendang dari kebahagiaan. Menjadi orang yang celaka, celaka, wal'iyadzubillah. Barisan-barisan mereka-mereka yang celaka inilah yang tidak menginginkan kebahagiaan pada diri kita. Ujian itu datang dari mereka-mereka, rahimani wa rahimakumullah. Sabarkah Anda bila diuji? Sabarkah engkau, istiqomahkah engkau pada kebahagiaan yang hakiki yang engkau telah peroleh? Ilmu nafi. Bersabarlah engkau, istiqomahkah engkau padanya, rahimani wa rahimakumullah. Ujian datang silih berganti. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan, barakallahu fikum, kesempatan yang lebih besar lagi. Setelah Allah bukakan peluang ini untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kehidupan yang hakiki di dunia ini sampai kita menutup kehidupan lalu pindah ke alam. Alam, barakallahu fikum, barzakh. Kalau sampai kita lulus masuk ke alam barzakh dengan kebahagiaan yang hakiki ini, fa'abshir ya abdallah. Dalam ruang yang kecil ini, permadani surga menghampiri dirimu. Wewangian yang ada di dalam surga, engkau bisa menciumnya, barakallahu fikum. Bushra, kabar gembira buat dirimu. Karena engkau telah bersusah payah di dunia mencari kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah Jalla wa'ala terus menganugerahkan kita keistiqomahan untuk selalu berada di dalam kebahagiaan yang hakiki ini. Dan juga membukakan peluang-peluang bila kita ingin terjatuh ke dalam dosa atau kekeliruan, kita segera bisa mengerem diri kalaupun sudah terjatuh di dalamnya. Kita diberikan kesempatan untuk kemudian bertaubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan season yang pertama ini dalam daurah kita. Semoga nasihat-nasihat ulama yang kita bacakan di hadapan ikhwanuna, di hadapan kaum muslimin dan muslimat, bisa kita renungi, bisa kita ambil manfaat sebagai bekal meraih kehidupan yang hakiki. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka.